Pemirsa, nyanggakeun lagu Nusa Lajengna anu judul laguna Diajar Sabar hasil karya Amang Yaya Suharya, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.